Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tafsir Al-Misbah. Kali ini bersama saya Zakia Arfan. Dan seperti biasa dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk memahami, mengkaji lebih dalam isi dan kandungan Al-Quran dan yang akan dibahas bersama dengan Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Dan juga seperti biasa akan ada yang menemani kami juga kali ini bersama dengan Tiffany Kenanga. Assalamualaikum Tiffany. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, dan untuk episode kali ini pemirsa, kita akan mengkaji mengenai surat ke-37 yaitu surat As-Saffat, di mana surat ini secara garis besar berisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk langsung memulainya kita akan langsung mendengarkan Pak Quraisy, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas surat As-Saffat. Yang pertama, surah ini berjumlah 182 ayat. Kesemuanya turun sebelum Nabi hijrah. Secara umum ulama-ulama membagi ayat-ayat Al-Quran, ada yang turun sebelum Nabi hijrah, ada yang turun sesudah Nabi hijrah. Nah, yang turun sebelum Nabi hijrah itu punya ciri-ciri, antara lain bahasannya menyangkut akidah, keyakinan tentang keesaan Allah, keyakinan tentang adanya hari kemudian, keyakinan tentang adanya malaikat dan sebagainya. Nah, dan nabi-nabi. Nah, karena itu kita lihat di sini ayat-ayat ini berbicara tentang keesaan Allah, menguraikan sekian banyak kisah nabi-nabi dan secara khusus dan sedikit rinci kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Karena itu surah ini ada juga yang menamainya surah Az-Zabih. Az-Zabih itu berarti yang disembelih. Karena Nabi Ismail itu disembelih dalam dua tanda petik ya, disembelih. Baik, mari kita lihat ayat kita ini. Ayat kita ini mulai dengan sumpah Allah. Wassaffati saffa fazzajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid. As-Saffat bentuk jamak dari saffah. Kata saffah seakar dengan kata saff. Kalau di sholat ada soft ya, ada barisan yang teratur. Okay. As-Saffat kelompok yang berbaris teratur. As-Saffat aneka kelompok yang berbaris teratur. Nah, umumnya ulama mengartikan As-Saffat dengan malaikat-malaikat yang teratur rapi menunggu komando, atau yang teratur rapi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja, ada Tuhan bersumpah demi malaikat-malaikat yang berkumpul dalam bentuk beragam dan dalam saf-saf yang teratur. Nah, kemudian fazzajirati zajra. Az-zajirat itu ada yang mengartikannya mencegah. Ada malaikat-malaikat yang berfungsi mencegah. Mencegah apa? Kita salah satu makna yang bagus menurut hemat saya. Saya beri Anda contoh. Kalau Anda menemukan sesuatu di jalan, tidak ada yang lihat Anda. Ada bisikan di dalam hati Anda berkata, ambil saja mumpung tidak ada yang lihat. Ya kan? Nah, ada lagi yang berbisik, jangan ambil, itu milik orang, ambil baru serahkan kepada pemiliknya. Yang mencegah Anda itu adalah malaikat. Yang menyuruh Anda itu adalah setan. Itu satu makna. Ada lagi yang mengartikan, az-zajirat ini yang mencegah secara umum terjadinya keburukan, kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi yang mengartikan az-zajirat juga malaikat. Malaikat yang menggiring awan. Awan, kita lihat sebelum hujan, awan berkumpul di satu tempat. Awan yang mengandung butir-butir air itu digiring ke satu tempat. Setelah berkumpul, dia turun di satu tempat. Itu az-zajirat. Baru fattaliyati zikra. Dan demi selanjutnya taliat, kita biasa mendengar kata tilawatil Quran. Orang artikan membaca Al-Quran. Sebenarnya kurang tepat itu. Tilawah itu adalah mengikuti sesuatu. Jadi kalau kita berkata tilawatil Quran, itu berarti membaca Al-Quran dan mengikutinya dengan mengamalkannya. Nah, baik, ini ada tiga hal. Banyak sekali kesan ulama menyangkut sumpah Allah tentang tiga hal ini. Tapi kita ambil kesimpulannya. Kita dituntut untuk menyatu dalam satu barisan yang kokoh. Setelah menyatu, pasti ada gangguan. Maka Anda dituntut mencegah terjadinya gangguan itu. Ya kan? Nah, kalau gangguan sudah tidak ada atau sudah berkurang, maka Anda dituntut lagi untuk menyesuaikan semua tindakan Anda dengan tuntunan kitab suci, lalu mengamalkan tuntunan itu. Jadi ada tiga, satu makna dari sekian makna yang dikemukakan pada ini. Baru dia, demi malaikat-malaikat yang keadaannya seperti ketiga ayat ini, As-Saffat, Zajirat, Taliyat, demi itu semua saya bersumpah, kata Allah, sesungguhnya inna ilahakum la wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Kita lihat, kita temukan di dalam Al-Quran ada kata ilahakum wahid, Tuhan kamu satu. Ada lagi dikatakan kul huwallahu ahad. Gitu. Jadi ada wahid, ada ahad. Nah, saya bisa beri gambaran pada Anda. Kalau saya berkata tidak seorang datang, bisa berarti dua orang yang datang. Ya. Ya. Bisa berarti tiga orang yang datang. Ya kan? Kalau saya berkata tidak seorang pun datang, tidak ada sama sekali. Ya. Kalau saya berkata Allah wahid, masih bisa terkesan di dalam benak Anda bahwa dia satu, tapi boleh jadi dia dua. Boleh jadi dia tidak ada. Karena kata satu dapat menimbulkan kesan bahwa ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, Allah di sini menyatakan Tuhanmu itu satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Ya kan? Nah, kalau saya berkata Tuhan itu Esa, maka tidak akan tergambar dalam benak Anda ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Tidak juga tergambar pada Anda bahwa ada nol. Esa satu, tunggal begitu ya? Tunggal, tidak ada. Tidak ada. Oke. Okay. Pak Quraisy, boleh kita tahan dulu. Okay, ini ada pembicaranya menarik sekali ya, mengenai keesaan dari Tuhan dan juga tadi ada kaitan dengan persatuan begitu. Tapi kita harus jeda dulu dan pemirsa kami masih akan kembali dengan pembahasan ini setelah jeda pariwara berikutnya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Mengapa dia sebut di sini, kita lihat Rabbul Masyariq, Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Kenapa dia tidak sebut tempat-tempat tenggelamnya? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kali ini kita berbicara mengenai surat As-Saffat ayat surat ke-37 di mana tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa surat ini turun di Mekah ketika Nabi belum hijrah dan surat yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah ini biasanya banyak berisi salah satunya tentang nabi-nabi sebelumnya dan salah satunya adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan surat ini mengenai tentang kebesaran Allah dan tadi kita sedang berbicara mengenai keesaan Allah begitu Pak Quraisy terakhir ya bahwa dijelaskan Allah itu adalah esa tunggal bukan hanya satu karena kalau satu itu bisa artinya berbeda begitu. Nah, ini kelanjutannya seperti apa Pak Quraisy mengenai keesaan Allah ini? Kalau saya berkata Allah wahid, tersirat di dalamnya sekian banyak sifat Allah. paling tidak populer ada 99 sifat Allah. Ya. Walaupun dalam kata wahid yang tersirat sifat-sifat Allah itu, juga ditekankan bahwa sifat-sifat Allah itu sebenarnya tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Allah wahid, kita katakanlah Esa dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya. Tapi itu tadi banyak, ada orang ada berkata ada sifat 20, ada sifat 99. Tapi kalau Anda berkata dia Maha Esa, maka di situ yang ditekankan hanya keesaan pada zatnya. Saya beri contoh apa makna keesaan. Saya punya jam tangan. Jam tangan saya ini satu ya. Tetapi dia terdiri, ada rantainya, ada kacanya, ada jarumnya. Tuhan itu Maha Esa dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur-unsur. Itu keesaan Allah. Tuhan itu Esa dalam sifatnya, sehingga walaupun nama sifat itu sama, tetapi substansinya beda. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai seluruh umat manusia itu wahid, satu, tunggal, atau kita lanjutkan, dia Maha Esa. Dia adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa Rabbul masyariq. Dia adalah Rabb. Rabb itu artinya pemelihara. Dia pemelihara langit dan bumi. Langit dalam bentuk jamak. Jadi langit itu banyak. Ada langit pertama, ada langit kedua, ada langit ketiga. Bumi dia hanya bentuk tunggal. Itu mengisyaratkan bahwa bumi, tempat manusia ini berada, itu satu. Dia yang memelihara langit, segalanya, dan bumi. Kalau dia tidak pelihara langit, akan tabrakan planet-planet itu. Ya kan? Dia yang memelihara. Kalau dia tidak pelihara langit dan bumi, akan terjadi sekian banyak hal yang menghancurkannya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Semua dia adalah pemeliharanya. Wa rabbul masyariq, dan dia adalah Tuhan pemelihara, pengatur tempat-tempat terbitnya matahari. Tempat terbitnya matahari, Anda bisa berkata di timur, ya toh, tenggelam di barat. Tapi sebenarnya tiap hari, setiap hari ada tempat terbitnya matahari. Di timur mungkin bergeser sedikit, seperseribu detik. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia sebut di sini, kita lihat Rabbul Masyariq, Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Kenapa dia tidak sebut tempat-tempat tenggelamnya? Karena dia tempat tenggelamnya. Dia ingin berkata, memberi kesan bahwa terbit itu adalah cahaya. Dan cahaya itu memberikan kesan ketenangan, petunjuk dan sebagainya, berbeda dengan tenggelam. Tenggelam itu melahirkan kegelapan. Nah, Allah ingin menanamkan optimisme kepada umat manusia bahwa Tuhan itu memberikan kepadamu cahaya. Salah satu bentuk cahaya yang diberikannya itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Baru dikatakan, inna zayyanna samaa'a dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami menghiasi langit dunia. Langit yang terdekat kepada Anda. Dihiasi dengan apa? Dengan hiasan bintang-bintang. Ada dua hal yang saya ingin garis bawahi di sini. Itu bintang-bintang ada di langit pertama atau tidak? Beda pendapat. Ya. Yang jelas dari sini di malam hari kita bisa lihat bintang-bintang. Dan indah ya. Allah memperindah itu. Bisa jadi, kata sementara ulama, bahwa bisa jadi memang bintang itu ada di langit yang pertama. Langit yang kedua dan ketiga kita tidak tahu. Yang kita lihat hanya langit pertama. Batas pandangan kita. Ada lagi yang berkata tidak. Itu bintang-bintang itu berada di luar langit pertama. Tetapi cahayanya sedemikian terang sehingga dia menembus langit yang pertama. Tempatnya bukan di langit pertama. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi, soal keindahan. Islam merestui keindahan atau tidak? Ya. Perlu indah. Salah satu bukti bahwa Tuhan memberikan keindahan kepada langit dan bumi. Dari sini kita berkata, sebenarnya Islam itu sangat mendukung seni. Seni itu kan ekspresi keindahan. Ya. Seni apa saja. Asal tidak melengahkan. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai pemelihara, sebagai benteng dari upaya-upaya setan yang durhaka. Saya mau terangkan begini. Dulu sebelum Nabi lahir, setan-setan itu, jin itu bisa berkeliaran sampai ke atas, mendengarkan pembicaraan para malaikat. Apa yang didengarnya itulah yang disampaikan pada penyihir-penyihir dan peramal-peramal. Dan terbukti benar. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, setan-setan itu tidak mampu lagi untuk naik ke atas mendengarkan, kecuali dengan mencuri-mencuri. Nah, karena apa? Dia, setan-setan, jin-jin yang berusaha mendengarkan itu dilontar dengan bintang-bintang atau meteor-meteor. Nah, sekarang kita lihat, seringkali ada peramal yang benar. Dari mana dia tahu itu? Nah, ini yang diterangkan ayat ini, bahwa mereka naik ke atas mendengarkan pembicaraan para malaikat. Ada yang ditangkapnya, ada yang tidak ditangkapnya, karena dia mencuri-curi pendengaran. Yang ditangkapnya itu dibumbui oleh setan ketika menyampaikan pada peramal-peramal ini. Ia akan terjadi sebahagian benar, sebahagian salah. Wa hifzan min kulli la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Mereka itu tidak mampu untuk mendengar secara bersungguh-sungguh tentang pembicaraan al-mala'il a'la, tentang pembicaraan para malaikat-malaikat yang ada di atas itu, karena mereka itu dilontar dari segala penjuru. Nah, itu di ayat lain ada dikatakannya, syihabun thaqib, bintang atau meteor yang menembus kegelapan malam. Setan-setan, jin-jin yang mendengarkan ini dilontar dengan meteor-meteor, kata sementara ulama. Allah menciptakannya antara lain untuk tujuan tersebut. Hal yang menarik yang kita ingin garis bawahi bahwa diakui oleh ilmuwan bahwa ada meteor, ya kan? Tapi bersyukur, karena Allah memelihara langit dan bumi, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada meteor yang jatuh di pemukiman manusia. Kita lanjutkan. Illa man khatifal khatfat fa'atba'ahu shihabun thaqib. Jin-jin itu mendekat ke atas ingin mendengar secara bersungguh-sungguh, tapi dia dilempar dengan meteor itu tadi, sehingga mereka lari, kecuali siapa yang dengan cepat menangkap sesuatu lalu berlari. Dan nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa mereka itu berusaha mendekat, dilempar, ada yang lari, ada yang ini, tapi mendengar sedikit dan menyampaikannya kepada manusia di dunia atau ininya. Karena juga sebenarnya tujuan mendengarkan kemudian menyampaikan manusia oleh setan ini sendiri apa? Tujuannya, wah, bagus pertanyaannya. Tujuannya yang pertama ingin tahu. Yang kedua ingin menyampaikan kepada manusia supaya manusia percaya pada dia. Baik. Kalau Tiffany mungkin ada pertanyaan juga untuk Pak Quraish? Saya punya pertanyaan tentang malaikat. Gitu. Jadi, apakah malaikat itu pernah berbuat dosa dan mengapa malaikat itu dibuat dari cahaya? Yang pertama, malaikat itu didefinisikan sebagai hamba-hamba Allah yang taat. Tidak melakukan kegiatan apa yang diperintahkan, kecuali apa yang diperintahkan, dan tidak melakukan dosa sama sekali. Kalau kita mau ini, mau sedikit kurang tepat, bahwa malaikat itu pokoknya apa yang dikerjakan, apa yang diperintah dia kerja. Beda dengan manusia. Manusia punya inisiatif, ya. Ya kan? Ya. Karena malaikat melakukan apa yang dia diperintahkan, maka dia tidak salah. Kalau manusia, karena ada inisiatifnya, dia salah. Bumi ini tidak bisa terbangun dengan baik kecuali melalui inisiatif. Walaupun bisa salah. Jadi malaikat tidak salah, ikut apa yang diperintahkan. Begini ya begini, begitu ya begitu. Yang kedua tadi, sebenarnya ulama beda pendapat. Apa benar terbuat dari cahaya atau tidak. Baik. Ada Syekh Muhammad Abdul itu berkata, saya tidak punya dasar. Tidak ada dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menyatakan malaikat tercipta dari cahaya. Namun, bisa jadi ulama-ulama menyatakan dia tercipta dari cahaya karena jin tercipta dari api. Manusia tercipta dari tanah. Jadi malaikat bagaimana nih? Dikatakan dia malaikat dari cahaya karena cahaya itu mengesankan kebaikan dan lain-lain sebagainya. Baik. Saya kira itu ya. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Tiffany ya. Dan Pak Quraisy, kita tahan dulu karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dalam Tafsir Al-Misbah usai jeda pariwara berikut ini. Ada surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Jin, itu menyebut kata jin. Sebenarnya berbeda jin dengan setan. Bisa masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita masih membahas mengenai surat Al-Shafa'at. Dan tadi dibahas di segmen sebelumnya bagaimana Allah memelihara langit dan bumi dengan begitu detail. Dan juga Allah menyukai keindahan dan seni. Salah satunya kalau kita melihat bintang di langit, itulah salah satu kesukaan Allah atau juga kesukaan Allah kepada keindahan. Dan juga tadi terakhir kita berbicara mengenai bagaimana juga jin yang suka atau setan yang suka mendengar, begitu ya Pak Quraisy ya, pembicaraan malaikat kemudian menyampaikan kepada manusia dengan tujuan untuk menyesatkan manusia, begitu Pak Quraisy. Mungkin bisa dilanjutkan kembali ya, ini terkait. Saya baguslah kita kembali supaya kita ini. Jadi jin yang berusaha mendengar itu oleh ayat kita ini tidak disebut sebagai jin, tapi disebut sebagai setan. Perbedaannya jin dan setan? Itu dah. Memang ada di surat Al-Jin, ada surah dalam Al-Quran namanya surat Al-Jin, itu menyebut kata jin. Sebenarnya berbeda jin dengan setan. Jin itu makhluk yang tercipta dari api. Mereka ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang jahat, ada yang taat. Ada yang durhaka, ada yang tidak. Ada jin yang taat itu mendengar dengan tekun ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang tidak taat itu, yang durhaka itu dinamai setan. Nah, tetapi kita tambahkan lagi, setan itu bukan hanya jin. Manusia juga ada yang setan, ya kan? Nah, karena setan itu artinya adalah sosok yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Sosok baik manusia maupun jin, kalau dia durhaka plus mengajak kepada kedurhakaan. Kalau durhaka tidak mengajak kepada kedurhakaan, bukan setan, belum jadi setan. Nah, di sini ayat kita ini berkata, wa hifzan min kulli syaitanin marid, dan itu dipelihara dari setiap setan yang durhaka. Jadi kalau yang tidak durhaka, itu dia sudah tidak pergi mendengarkan, dia katakan Tuhan sudah larang, dia sudah taat. ayat loh, yang durhaka ini yang dilontar dari segala segala penjuru, dan itulah yang dijanjikan oleh Allah, walahum adzabun wasib, nanti mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih, yang pasti mereka dapatkan. Jadi itu setan ya. Oke. Satu hal lagi yang saya ingin kemukakan di sini. Kalau apa yang kita terangkan ini menggambarkan suatu peristiwa dari sosok-sosok manusia, setan, langit, bumi, ada yang memahaminya begini. Sebenarnya orang beriman itu hatinya dipenuhi oleh cahaya. Ya kan? Bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan itu. Orang beriman itu dihiasi jiwanya oleh bintang-bintang yang bercahaya. Tetapi semua yang beriman ini pasti dapat godaan. Ya kan? Maka cahaya yang dilukiskan di sini sebagai cahaya bintang-bintang itu, cahaya yang ada di dalam hati setiap muslim itu, itulah yang melontar ajakan-ajakan buruk. Beda kan? Kalau ini ya? Nah, kita ambil satu contoh. Al-Quran melukiskan seorang mau marah. Datang setan, kipas-kipas. Kalau dia beriman, dia bertakwa, akan ada dorongan di dalam hatinya, dorongan cahaya itu untuk mengusir ajakan setan ini sehingga dia sadar. Baik Pak Quraish, ini tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, sudah ada pertanyaan juga dari pemirsa dalam episode kali ini. Kita akan saksikan bersama-sama Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras ingin menanyakan, apakah benar kalau surat Asy-Syafa'at sangat kuat untuk mengantisipasi pengaruh sihir atau mistik? Mengapa demikian? Baik, kita sudah mendengarkan bersama-sama tadi pertanyaannya Pak Quraish, benarkah surat Asy-Syafa'at ini sangat kuat untuk mengantisipasi pengaruh sihir atau mistik? Kalau memang benar, mengapa demikian? Begitu pertanyaannya tadi. Sekarang begini, ada bahasan banyak ulama. Bahwa setiap surah Al-Quran itu ada keutamaannya, ada khasiatnya. Ya. Al-Fatihah ada, Al-Baqarah ada, Ayatul Kursi ada, dan sebagainya. Tapi saya ingin garis bawahi satu hal. Bahwa sebagian dari apa yang diuraikan tentang khasiat atau keistimewaan itu sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dari penjelasan Nabi. Jadi hanya sebagian yang benar, sebagian besar tidak benar. Nah, memang surat As-Saffat ini sekian banyak khasiat, sekian banyak fadilah yang dikemukakan oleh ulama, tetapi bisa saya katakan hampir semuanya tidak sahih. Memang ada yang berkata ini untuk berdampik sihir, ini untuk doa ruqyah dan lain-lain sebagainya. Saya kira begini, bacalah dia dan harapkanlah bantuan Allah menyangkut segala hal. Karena membaca Al-Quran itu sebenarnya menampik kehadiran setan. Zikir itu menampik kehadiran setan, jadi kita bisa membacanya untuk apa saja. Selama itu dibenarkan agama, selama itu memohon kepada Allah, insya Allah baik sihir maupun ini bisa terhindarkan kita darinya tanpa kita harus membenarkan riwayat-riwayat yang tidak benar. Saya bukan berkata semuanya bohong, tetapi sebagian besar oleh ulama-ulama hadis dikatakan tidak sahih. Artinya kalau kita terus membaca Al-Quran, iman bertambah, insya Allah Allah juga akan menjaga Allah kita. Akan sebenarnya begitu, kita, menjaga dan memelihara kita dari hal-hal yang tidak baik, termasuk betul juga sihir sebenarnya begitu. Okay. Pak Quraish, nanti saya juga ingin melanjutkan. Saya tadi tertarik dengan bagaimana beriman bisa menampik hal-hal buruk dari diri kita. Bagaimana sebenarnya meningkatkan keimanan itu sendiri dan belajar untuk meningkatkan, terutama tadi dalam hal amarah misalnya seperti yeah. Itu bagaimana untuk belajar terus-menerus bisa lebih sabar dan meningkatkan keimanan. Tapi kita akan jeda dulu, Pak Quraish. Kami akan kembali pemirsa dalam Tafsir Al-Misbah sesaat lagi. Tetap bersama kami. Setiap ada dosa dilakukan seseorang, menetes titik hitam yang memburamkan cahaya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi di segmen sebelumnya kita masih membedah mengenai surat As-Saffat ini sendiri. Ya Pak Quraish, tadi kalau tidak salah salah satunya kita membahas bagaimana orang yang beriman itu hatinya bercahaya. Jiwanya itu bagaikan banyak bintang yang bercahaya begitu. Dan keimanan inilah yang menangkal hal-hal yang tidak baik atau hal yang buruk yang datang kepada diri kita, kurang lebih begitu ya yeah. Pak Quraish ya. Mungkin bisa dilanjutkan kembali ini terkait dengan surat As-Saffat ini sendiri, Pak Quraish. Iya, jadi kalau kita bicara soal iman dan lain-lain sebagainya itu, sebenarnya begini, manusia itu percaya. Ada fitrah dalam diri manusia yang menjadikan dia percaya wujud Tuhan. Saya mau beri contoh. Ya. Satu orang punya anak sakit. Ya. Dia ke dokter. Tidak sembuh. Dia ke dokter yang lain. Tidak sembuh. Punya uang dia bawa ke luar negeri. Tidak sembuh. Dokter di luar negeri, tim berkata bawa pulang aja. Dia sudah tidak ada harapan. Ya kan? Apakah sang ayah atau ibu yang anaknya sakit ini harapannya putus atau tidak? Tidak. Kemana dia? Dia ke atas. Karena naluri manusia ada fitrah percaya pada Allah. Nah, sayangnya fitrah ini, hati yang bersih ini dikotori oleh perbuatan-perbuatan buruk. Ya, dosa. Setiap ada dosa dilakukan seseorang, menetes titik hitam yang memburamkan cahaya. Seperti cermin karatan. Nah, jadi untuk menghindari ini, kalaulah, dan memang demikian, kita tidak dapat menghindar dari semua dosa, maka berupayalah untuk dari saat ke saat bertobat dan kembali pada Allah. Insya Allah hati Anda akan selalu bersih, gitu. Hati Anda walaupun digoda oleh setan, tapi sebentar dia akan hilang, sebentar dia akan hilang. Dan kalau itu terus menerus kita lakukan, pada akhirnya dia akan tidak terpengaruh lagi oleh godaan-godaan. Artinya harus menjadi sebuah kebiasaan dalam setiap hari untuk keimanan dibangun terus menerus. Betul, karena betul. Ada keimanan yang kadang begini Pak Quraish, naik turun begitu. Kalau sedang baik imannya, sedang tinggi, terus konsisten, tapi nanti ketika sedang tergoda misalnya itulah jatuh. Iman. Iman itu. Menjaga konsistennya bagaimana? Menjaga konsistennya antara lain, baca-bacaan yang baik, cari teman yang baik, atau hidup dalam lingkungan yang baik. Itu sehingga terjadi pembiasaan dan pembiasaan itu menjadi kebiasaan. Tiffany, ada pertanyaan mungkin buat Pak Quraish juga? Iya Pak, saya mau nanya cara terbaik kita sebagai manusia untuk mensyukuri, untuk mengagumi keesaan Allah itu seperti apa Pak? Iya, untuk mengagumi kebesaran Allah, mensyukuri dan lain-lain sebagainya. Yang pertama pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana Anda mau kagum kepada seseorang kalau Anda tidak kenal dia? Ya. Nah, pelajarilah alam. Pelajarilah diri Anda. Coba lihat hebatnya, mau kagum pada Allah. Anda lihat mata Anda. Ada air di dalamnya, ya. apa gunanya? Kenapa harus ada air? Kenapa air itu berbeda dengan air yang diminum? Lihat kebesaran Allah di situ. Lihatlah lautan. Karena itu dalam Al-Qur'an ada 4 cara yang ditempuh oleh Allah melalui Al-Qur'an untuk mengingatkan manusia. Yang pertama, pelajari dirimu. Kalau Anda tahu otak kita ini hebatnya bagaimana, Anda akan berkata subhanallah, Tuhan luar biasa. Pelajari diri. Yang kedua, pelajari alam raya. Luar biasa alam raya ini. Anda lihat itu laut, batu tenggelam. Iya. Kok kapal enggak tenggelam? Pelajari ilmunya. Pelajari sejarah. Gini, orang dulu begini. Ini dia tersiksa karena begini, ini dia bahagia karena begini. Itu yang mengingatkan kita. Yang keempat, baru datang Tuhan memberi janji. Kalau kamu baik, kamu kembali pada saya dengan keadaan baik. Anda kira orang kaya itu pasti bahagia? Anda kira orang miskin itu pasti sengsara? Alangkah banyaknya orang miskin yang hidupnya jauh lebih berbahagia, ya kan? Pelajari itu, Tuhan berikan itu akan menambah kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Okay. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, ini semakin menarik Pak Quraisy. Tetapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Saya ingin kita simpulkan di sini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi keindahan. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung segmen dari Tafsir Al-Misbah kali ini. Pak Quraisy, mungkin bisa langsung disimpulkan. Tadi kita sudah membahas surat As-Saffat ini dari ayat 1 sampai 10 begitu. Apa yang bisa kita simpulkan sebenarnya dari surat ini? Baik, yang pertama, Allah bersumpah dengan As-Saffat, Az-Zajirat, dan At-Taliyat memberi kesan bahwa sebenarnya keteraturan itu mutlak. Dan berada dalam satu barisan itu sangat diperlukan, kendati beragam. Safat itu kan artinya kelompok orang-orang yang berbaris rapi. Kelompok orang-orang yang mereka beragam tapi menyatu dalam barisannya dalam arah yang dituju. Kemudian kita juga bisa berkata bahwa setelah persatuan itu, setelah barisan yang rapi itu, perlu ada pencegahan terhadap hal-hal yang tidak yang tidak direstui Tuhan, dan sekalian selalu untuk merujuk kepada kitab suci, kepada nilai-nilai kebenaran agar terpelihara ini. Kesatuan, persatuan, pencegahan dan lain-lain sebagainya itu, dengan itu Tuhan bersumpah untuk menyatakan bahwa Dia Maha Esa dan bahwa Dia pemelihara alam raya seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin kita simpulkan di sini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi keindahan. Antara lain di sini disebutkannya bahwa Allah menghiasi langit dan bumi. Nah, hendaknya kita pun manusia menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan keimanan dan lain-lain sebagainya, sebagaimana Tuhan menghiasi ini. Nah, karena itu di sini ketika disebutkan tentang bintang-bintang yang melontar setan-setan, kita dapat memahaminya dalam pengertian metafor bahwa setiap orang harus menghiasi dirinya dengan nilai-nilai luhur, dengan cahaya-cahaya ilahi, karena melalui cahaya-cahaya itu kita mampu berkat bantuan Allah untuk melontar godaan-godaan setan. Itu yang ketiga yang saya ingin garis bawahi. Yang keempat yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemelihara. Pemelihara langit dan bumi, dan atas dasar pemeliharaannya itulah maka segala sesuatu berjalan dengan baik. Segala sesuatu harus terpelihara dengan baik. Kalau ada kerusakan, maka itu lahir akibat ulah manusia. Saya kira itu mungkin sebagian dari yang dapat kita simpulkan dari apa yang kita baca. Masya Allah, tentunya masih banyak yang menarik dalam surat As-Saffat, tetapi sayangnya durasi kita terbatas. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu. Dan pemirsa, semoga juga apa yang menjadi pembahasan hari ini dapat menambah pengetahuan Anda dan juga ilmu agama kita. Dan insya Allah kami juga akan hadir esok hari di jam yang sama untuk membahas kelanjutan dari surat As-Saffat ini. Terima kasih Bapak Quraisy Shihab dan juga terima kasih Tiffany sudah hadir pada hari ini. Akhir kata pemirsa, saya Zakia Arfan undur diri. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elevate.